Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nastahdihi wa nastarsiduh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlilu falahadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha wahdahu la sharika lah wa natubu ilaih. Taubata abdin zalimin. La yamlikun syidharlun wala naf'a wala mautan wala hayata wala nushura. Wa nashhadu anna sayyidina muhammadin al-fatih ma'ughliqa wal khatimi lima sabak. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqo qadri midal adim. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan bil lisani wa qawqali amma badut. Ahlan wa sahlan bihudurikum al-habib as-sayyid Bodor bin Muhammad bin Soleh al-hamid tanggul jibir. Ahlan wa sahlan. Kami al-habib sangat terharu. Karena apa? Karena saya merasa bahagia dan bangga. Karena sudah 2 tahun ini kami ingin mendatangkan Habib Bodor. Baru kali ini datang, alhamdulillah. Alhamdulillah bangga, saya bangga, bahagia Habib. Perlu Habib ketahui bahwa anggota sajad Bangil insyaallah tidak kurang daripada 1200 salat yang tercatat. Belum tercatat banyak Habib dari Pasuruan, dari Pandaan, dari Ngempol dan lain-lainnya. Ini yang perlu dimantapkan Al-Habib. Saya ingat betul beliau Habib Bodor waktu hallnya mantu besan saya Kiai Hasib Pandaan dan Ustaz Ilham Masduki, betul-betul saya rekam itu. Itu kalau bisa diulangi lagi Habib, Masya Allah, untuk memantapkan kami-kami ini. Dan perlu kami sampaikan ini para asbaja, beliau adalah orang yang betul-betul memantapkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tolong didengar betul-betul. Mudah-mudahan guru kita Al-Habib Abdul Qadir Ahmad bin Usia Sekap juga mudah-mudahan beri panjang umur di hawalafiah. Ayo mudah-mudahan juga. Dan terakhir sekalian, kami atas nama Ketua Tem Masjid Bangil juga kepada Ketua Saja, Masya Allah. Kalau lihat gini ini melimpah ruah banyak Al-Habib. Ya. Buat saya jangan cepat-cepat tapi tengah sesuai 2 jam dan 3 jam itulah. Inilah bila demikian. Ihdinash-shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.